Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada bab Shadaqatul Fitr atau Zakat Fitrah. Disebutkan di sini istilah Shadaqatul Fitri disebut dengan Zakatul Fitri atau kadang juga disebut dengan Al-Fitrah. Jadi boleh kita menyebutnya seperti yang umum, Zakat Fitrah, atau menyebutnya dengan Zakatul Al-Fitri. Kalau Al-Fitri itu kaitannya dengan selesainya puasa, kemudian kita masuk bulan Syawal, artinya kita telah berbuka. Dalam bahasa Arab disebut Al-Fitr, Al-Fitri. Sehingga disebut Shadaqatul Fitri, kaitannya dengan sedekah yang dilakukan setelah kita berbuka selesai dari bulan Ramadan. Kalau fitrah ya maknanya fitrah pada masing-masing jiwa dizakati, ya, kecil maupun besar semuanya dizakati. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah daripada zakat Al-Fitri atau Zakat Fitrah, yaitu pertama adalah tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafats, sebagai pembersih atau pensuci bagi seorang yang berpuasa. Min al-lagwi war-rafats, dari kata-kata yang sia-sia selama dia berpuasa, atau dari rafats yaitu kata-kata yang kotor atau yang tidak baik, ya, selama melakukan puasa. Seorang yang berpuasa hampir-hampir tidak lepas dari yang namanya al-lagu atau al-lagwi, kata-kata yang sia-sia. Sekalipun manusia, kita sebagai manusia muslim yang berpuasa berusaha untuk berzikir, baca Quran dan amalan-amalan yang lain, namun ada saja, ya, saatnya kita lalai sehingga kita berkata-kata yang sia-sia di bulan Ramadan saat kita berpuasa. Bahkan mungkin ada yang berkata dengan kata-kata yang kotor, yang jorok dan yang sejenisnya. Maka Shadaqatul Fitri atau Zakat Fitrah di antara fungsinya adalah membersihkan seorang yang berpuasa dari hal-hal tersebut yang terjadi selama berpuasa. Sehingga dengan dia melakukan zakat fitrah, dia akan lebih sempurna, ya, dalam ibadah puasanya. Yang kotor dibersihkan. Kemudian hikmah yang kedua adalah tu'amatan lil masakin. Nabi menyebutkan bahwa, atau sahabat menyebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa zakat ini juga sebagai tu'mah lil masakin, makanan atau pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Ya, sehingga orang-orang miskin di saat hari raya Idul Fitri mereka mendapat kecukupan dengan adanya zakat dari kaum muslimin. Bisa jadi orang-orang fakir dari muslimin, ya, di saat Id, kalau mereka tidak mendapatkan pemberian dari zakat fitrah, mereka akan sedih. Padahal itu adalah hari yang bahagia bagi kaum muslimin. Makanya dengan zakat fitrah ini, di antara fungsinya adalah memberi santunan kepada mereka fakir dan miskin, sehingga mereka tercukupi, terutama di hari raya. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu, sehingga mereka merasa senang dan bahagia dengan datangnya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri bersama kaum muslimin. Nah, itu di antara hikmah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin di sana ada hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian dalam bab ini disebutkan beberapa hadis, dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Artinya dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqah al-fitri, zakat fitri atau zakat fitrah. Beliau mengatakan juga atau dengan ungkapan Ramadan, zakat Ramadan. Ala zakari, atas kaum laki-laki, wal unsa, dan wanita, wal hurri wal mamluk, yang merdeka dan yang budak hamba sahaya. Sa'an min tamrin, dengan ukuran zakatnya satu sa' dari kurma, atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari gandum. Qala, beliau mengatakan, fa'adilan nasu bihi nisfa sa'in, orang-orang kemudian mengganti dengan setengah sa' dari jenis bur, yakni jenis gandum yang lebih berkualitas. Al-shaghir wal kabir, sebagai zakat bagi anak kecil dan yang dewasa. Fa fi lafdin, dalam lafal yang lain disebut antu adda qabla khurujin nasi ila shalah, yaitu dilakukan sebelum keluarnya manusia menuju salat Id. Ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju salat Id. Ini hadis dari sahabat Ibnu Umar. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang ke-173. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min aqatin aw sa'an min zabib. Abu Sa'id mengatakan, kami dulu nu'tiha, memberikan zakat fitrah itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, satu sa' dari makanan, au sa'an min tamrin, atau satu sa' dari kurma, atau satu sa' min sya'ir, gandum, atau satu sha' dari aqat, yakni susu yang dikeringkan, atau sha'an min zabib, atau satu sha' dari zabib, yaitu anggur yang kering. Falamma ja'a Muawiyah wa ja'at as-samra, qala ara muddan min hadhihi ya'dilu muddain. Kemudian ketika Muawiyah datang, dan datang pula gandum jenis samra, beliau mengatakan, saya berpandangan satu mud, satu ukuran mud dari samra ini menyamai dua ukuran mud dari gandum yang lain. Sehingga beliau berpandangan cukup memberikan zakat kalau dari jenis samra hanya setengah sha'. Qala Abu Sa'id, amma ana fala azal ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya tetap mengeluarkan zakat tersebut, yakni satu sha', sebagaimana saya dulu mengeluarkannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni satu sha'. Nah, ini dua hadis yang menerangkan kepada kita tentang zakat fitrah. Dari dua hadis ini kita memperoleh banyak faedah terkait dengan hukum-hukum seputar zakat fitrah. Yang pertama, bahwa zakat fitrah merupakan suatu kewajiban, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Ibnu Umar mengatakan bahwa faradhan nabi, nabi menfardukan. Berarti ini suatu hal yang wajib, bukan hanya sunnah. Kemudian kewajiban itu dibebankan kepada siapa? Kewajiban ini dibebankan kepada semuanya, laki-laki, perempuan, ya, budak, hamba sahaya, apalagi orang merdeka, besar maupun kecil, ya, al-kabir was-shaghir. Jadi kewajiban zakat fitrah ini semua manusia, ya, semua manusia tanpa terkecuali, besar kecil, tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan yang budak pun juga diwajibkan darinya zakat fitrah. Namun kalau budak, yang mengeluarkan zakatnya adalah tuannya. Anak kecil, yang mengeluarkan zakatnya adalah orang tuanya, ya. Kalau orang yang sudah dewasa mampu zakat sendiri, ya zakat sendiri, ya. Misalnya orang sudah bekerja, sekalipun belum menikah, sekalipun masih bersama ayahnya, ibunya, dia orang yang mampu keluarkan sendiri. Itu tentu lebih bagus, karena memang pada dasarnya masing-masing kena kewajiban. Tapi kalau orang tuanya mengatakan, sudah biar saya semua yang membayar zakatnya, berarti dia membayarkan untuk yang lain, maka tidak ada masalah. Ya. Jadi kewajiban ini menyangkut semua, termasuk yang kecil tadi kita sebutkan. Sehingga misalnya ada bayi yang baru dilahirkan. Kapan dilahirkan? Misalnya malam Id, ya kan? Lahir, sudah berarti dia kena kewajiban zakat fitrah juga, karena zakat ini dikeluarkan yang penting sebelum sholat Id. Nah, kalau lahirnya setelah sholat Id, ya sudah. Tapi kalau malam Idul Fitri lahir, ya sudah, berarti juga termasuk kena kewajiban. Begitu pula misalnya orang yang sudah tidak berdaya, anggap dia stroke, kemudian bahkan mungkin dalam kondisi koma, ya dia yang penting masih hidup, ya berarti juga ada kewajiban zakat fitrah atasnya yang mampu memberikan zakat untuknya. Nah, intinya semuanya terkena kewajiban zakat, ya, atau kecuali yang afwan, kalau koma, yang koma berarti sudah tidak berakal, ya, maksudnya. Mungkin kalau sudah tidak berakal, sudah tidak ada kewajiban, ya. Kalau sudah tidak ada akal, maka artinya sudah tidak ada kaitan hukum. Tapi kalau stroke tidak berdaya tapi akal masih, ya berarti dia tetap masih kewajiban. Kemudian di sini ada suatu pembahasan terkait dengan janin. Apakah janin juga diwajibkan atasnya untuk dikeluarkan untuknya zakat fitrah? Tentu orang tuanya yang mengeluarkan. Nah, namun apakah janin juga sementara dia masih dalam kandungan ibunya, namun dia sudah bernyawa? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, janin tidak. Ya, karena dia masih belum terkait dengan hukum, ya. Belum terkait dengan hukum. Kalau dia keluar baru dia disebut as-saghir. As-saghir anak kecil. Kalau janin belum disebut as-saghir. Belum disebut anak kecil. Maka dari itu di sini belum diwajibkan zakat fitrah untuknya. Ya. Kita ingat dalam hari tadi disebut as-saghir wal kabir, yang kecil maupun yang besar. Janin tidak disebutkan. Kemudian dari hadis ini juga diambil suatu faedah bahwa ukuran zakat fitrah adalah sha'an min tamrin atau sha'an min sya'ir. Satu sha'. Ukuran zakat fitrah adalah satu sha', yang artinya 4 mud. Ya, ini kalau ukuran Arabnya, ya. Satu sha' sama dengan 4 mud. 4 mud. Satu mud itu seukuran 2 telapak tangan, yang telapak tangannya ukurannya sedang, bukan golongan orang yang telapak tangannya lebar besar, bukan pula golongan orang yang telapak tangannya kecil, tapi yang ukuran sedang. Itu 1 mud. Jadi pada dasarnya ukurannya ya seperti itu, 4 mud sama dengan 1 sha. Yang artinya dari sini kita ambil suatu faedah bahwa berarti di sana tidak ada ukuran yang sangat pasti sesuai dengan ukuran zaman sekarang, ya, kilogram, yakni misalnya 0,5 kilogram harus persis, misalnya begitu, atau 3 kilogram harus persis, tidak begitu. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya 1 sha', sedangkan 1 sha' ukurannya adalah seperti itu, yang artinya mesti ada perbedaan sedikit banyak antara satu orang dengan yang lain. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada sedikit kurang dari ukuran yang dianjurkan ulama, itu nggak ada masalah, tetap itu sudah sah. Lain halnya kalau kurangnya itu banyak, nah ini itu ya belum mencapai ukuran yang dimaksud, ya. Tapi kalau hanya beberapa gram misalnya, atau ya ini kurang lebih ukuran-ukuran yang tidak banyak, tidak ada masalah. Adapun ukuran 1 sha' itu sendiri kalau dijadikan ukuran sekarang dengan ukuran kilogram, di sini ulama berbeda pendapat, ya, karena tadi kita sebutkan, ya, ukurannya dengan tangan yang seperti itu, sehingga ketika dijadikan ukuran kilogram ya mesti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan 3 kilo. Sebagian lagi ada mengatakan bahkan 2,5 kilo. Ada yang kurang dari itu, ya. 2 kilo lebih sekian lah, tidak begitu banyak. Tidak jauh dari 2 kilo. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ya begitulah ukurannya, ya, tidak begitu pasti kalau dengan ukuran sekarang. Sehingga misal yang sudah berjalan di masyarakat kita pada umumnya bahwa 1 sha' itu 2,5 kilo, itu sudah sah insyaallah. Kalau dia mau 3 kilo seperti fatwa sebagian ulama, itu lebih bagus. Namun kalau kita bicara sah, maka 2,5 kilo insya Allah sudah sah, sudah cukup. Kemudian Faedah berikutnya dari hadis ini terkait dengan hukum-hukum zakat fitrah adalah bahwa zakat fitrah itu dari makanan-makanan, karena Nabi menyebutkan min tamrin, kurma, syair, gandum, ya kan, aqit, yakni susu yang dikeringkan, zabib, anggur yang dikeringkan. Nah, sehingga kata ulama, kalau begitu zakat fitrah ini dikeluarkan dari makanan-makanan pokok. Ya. Disebut dalam hadis Abu Sa'id, min ta'amin, dari makanan. Ya. Dan makanan mereka seperti itu ketika itu di masyarakat mereka. Maka dari itu seandainya di suatu masyarakat mereka punya makanan pokok selain yang disebutkan, misalnya sagu di sebagian daerah, ya boleh saja. Misalnya sebagian daerah jagung, boleh saja dia mengeluarkan zakat fitrahnya dari itu. Loh, kan nilainya berbeda-beda. Kalau jagung 2,5 kilo dengan beras 2,5 kilo, kalau dirupiahkan kan berbeda. Ya memang beda lagi kalau kurma 2,5 kilo, ya apalagi kurma ajwa. Wah, tambah mahal lagi. Nah, enggak ada masalah. Ya, yang mau mengeluarkan dari kurma silakan, yang dari gandum silakan, dari apa beras silakan. Sekalipun berbeda-beda kalau dirupiahkan, tapi memang syariat mensyariat Allah mensyariatkan dikeluarkannya zakat fitrah dari makanan. Ya, ini kelonggaran. Ya, kelonggaran bagi manusia. Jangan diseragamkan harus sama nilainya, harganya tidak. Tidak begitu. Kemudian juga berarti pula di sini bahwa zakat fitrah ya jangan diuangkan. Jangan seseorang membayar zakat fitrah dengan uang. Ya. Saya bayar misalnya dengan ukuran beras 2,5 kilo, anggap sekilo 10 ribu berarti 25 ribu. Ya, saya zakat fitrah 25 ribu. Tidak ada yang seperti itu. Di zaman Nabi tidak ada zakat fitrah pakai uang. Ya, sekian dirham, sekian dinar, tidak ada. Zakat fitrahnya seperti dalam hadis min ta'amin, dari makanan. Seandainya memang boleh atau dianjurkan dengan uang, ya zaman dulu juga ada uang. Zaman dulu ada uang, dinar, dirham, tapi mereka tidak membayarnya dengan itu. Maka kita pun jangan menggantinya dengan uang. Ya. Kecuali kalau kita hanya bermaksud menitipkan uang. Tolong ini saya enggak sempat beli, kamu belikan. Ini uangnya, belikan beras atau belikan kurma atau gandum, zakat saya nanti itu. Nah, kalau seperti itu boleh. Jadi di sini dia bukan bermaksud membayar dengan uang, tapi dia menitipkan uang untuk dibelikan makanan pokok supaya dibayarkan zakat fitrahnya dengan makanan pokok tersebut. Ya. Nah, ini boleh karena dia mewakilkan. Berarti si wakil harus amanah. Ya. Harus amanah, dia harus membelikan dalam bentuk barang bahan makanan pokok tersebut. Ya. Kemudian berikutnya disebutkan di sini oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa manusia ketika itu mengganti dengan bur atau dengan samra seperti Muawiyah dan menjadikan ukurannya 0,5 sha'. Ya, berarti ya setengahnya zakat fitrah yang biasanya. Kalau tadi kita katakan misalnya 2,5 kilo berarti tinggal 1/4. Ya. Tapi ini dari jenis tertentu. Yaitu gandum ketika itu berjenis-jenis, ya, berbeda-beda. Ketika itu ada yang namanya samra atau albur. Nah, itu jenisnya lebih bagus, lebih berkualitas. Ya. Sehingga sahabat ketika itu ada yang mengganti dengan ukuran setengahnya. Dan ternyata memang ini bukan ijtihad sahabat, ya, ini bukan ijtihad sahabat. Mungkin sebagian sahabat ketika itu berpandangan begitu karena ijtihad mungkin juga ada. Namun kalau kita telusuri, ternyata ada riwayat yang menunjukkan itu telah disetujui oleh Nabi SAW, ya. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa ukuran tersebut, yaitu setengahnya, yakni setengah sha', kalau itu dari jenis bur atau samra, itu ukuran yang telah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah mengeluarkan dengan kadar 2 mud saja, yakni setengah sha' dari shintah. Ya. Nah, jadi itu boleh. Itu boleh, ya. Tapi kalau sekarang kita, oh, saya mau pakai beras yang berkualitas, berarti setengahnya. Lebih baik jangan, ya kan? Karena ini urusan ibadah. Kalau dari bur atau dari samra tadi memang ada riwayat dari sahabat, bahkan dilakukan di zaman Nabi, yang artinya Nabi menyetujui, sehingga boleh yang seperti itu. Tapi sekarang kita dengan beras yang berkualitas, kemudian kita mau setengahnya, lebih baik tentunya jangan, ya. Khawatir ini menyalahi yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau sendiri mengatakan kalau saya tetap seperti yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu satu sha'. Kemudian terkait dengan waktu mengeluarkannya zakat fitrah, diambil faedah dari sini. Dalam rapat hadis ini, antu adda qabla khurujin nasi ila shalah, dilakukan pengeluaran zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar menuju salat Id. Nah, jadi kalau begitu ini berarti waktu pengeluaran zakat fitrah. Dan ini adalah waktu atau batas terakhir, ya, dalam arti kalau dilakukan setelah itu sudah bukan lagi sebagai zakat fitrah, tapi ya sedekah biasa. Kalau dia setelah sholat Id baru mengeluarkan, yaitu sedekah biasa, tidak berlaku sebagai zakat fitrah. Nah, di sini juga muncul suatu pertanyaan, bukankah waktu tersebut waktu yang sempit kalau kita ngitung dari paginya, sedangkan kita mau siap-siap sholat saja sudah hampir habis waktunya, ya kan? Apalagi yang anaknya banyak, wah, bisa terlambat. Terus mau dikasihkan siapa dan bagaimana? Nah, walhamdulillah ternyata di sana ada keringanan di mana boleh ditunaikan 2 hari sebelum itu, ya, dikumpulkan kepada amilnya 2 hari sebelum itu, nanti amil segera bergerak di malam hari bisa mulai memberikannya. Jadi 2 hari di sini kalau dilihat dari sebagian riwayat menunjukkan bahwa untuk 2 hari itu diberikan kepada amilnya atau petugas yang akan menyalurkan zakat, ya. Karena dalam sebuah riwayat, ya, yu'tiha apa kana ibn Umar yu'tiha alladziina yaqbalunaha, ya. Ibnu Umar dulu memberikannya kepada para penerima. Maksud para penerima di sini adalah ya amil ketika itu. Ya, amil ketika itu. Diriwayatkan di situ, mata kana Ibnu Umar yu'ti qala idza qa'ada al-amil. Ya. Kapan Ibnu Umar memberikan? Dijawab idza qa'ada al-amil. Kalau amilnya sudah duduk, sudah siap menerima. Nah, jadi diberikan kepada amil ketika itu sudah boleh. Dan ini meringankan orang-orang, ya, karena dengan itu menjadi tidak terburu-buru. Kemudian bagi amil sendiri, ya, lakukan pembagian mungkin malam hari atau pagi hari ya, kepada orang-orang yang menerima. Bukan langsung diberikan kepada penerima dua hari sebelum Eid. Karena di antara hikmah daripada zakat itu adalah agar hari raya itu kecukupan. Kalau misalnya sebelum hari raya diberi, nah nanti hari rayanya pas butuh malah tidak punya. Nah, khawatir begitu. Makanya diberikannya bukan dua hari sebelum Id, tapi dua hari itu mulai pengumpulan sudah boleh. Ya. Dan amil, amil yang pada hakikatnya adalah amil yang ditunjuk oleh pemerintah sebetulnya. Ini mungkin kaitannya dengan bab amil yang nanti berhak menerima zakat fitrah juga ya. Perlu dipahami kalau dulu amil itu ya memang petugas yang ditetapkan pemerintah. Kalau kita kan memaknai amil akhirnya menjadi luas banget ya. Masing-masing bisa menobatkan dirinya sebagai amil. Ya, saya mau jadi amil. Ayo zakatnya dibawa ke sini, saya ngurusi nanti. Berarti saya amil. Kalau saya amil berarti saya juga berhak menerima zakat. Nah, ini jadi payah kalau seperti itu. Dapatnya berapa? Ya, terserah saya juga. Kalau seperti itu jadi berbahaya. Dan itu terjadi di sebagian orang ya, dalam arti akhirnya pembagiannya menjadi tidak apa teratur ya, tidak merata, atau mungkin justru ya cenderung ambil lebih banyak dapatnya ya. Nah, jangan sampai seperti itu, karena mengacu dari apa yang tadi disebutkan, kalau di zaman dulu ambil itu adalah yang ditetapkan pemerintah muslimin. Sehingga kalau sekarang ada orang-orang yang mengurusi, ya itu sebetulnya hanya apa, membantu, menyalurkan, mengurusi. Jangan dia menjadikan dirinya sebagai amil yang merasa berhak mendapat zakat. Sudah, cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu penyaluran, ikhlas lillahi taala, beramal karena Allah, tidak mengharapkan bagian amil karena dia sesungguhnya bukan amil yang hakiki. Ya. Begitu ya. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain yang memberikan kelonggaran lebih jauh. Kalau madhab Syafi'i mengatakan sejak awal Ramadan sudah boleh. Kalau madhab Hanafi malah mengatakan setahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya boleh. Tapi ini pendapat-pendapat yang lemah ya. Dari praktek di zaman Nabi, yang paling kuat pendapat yang mengatakan dua hari sebelum itu. Allahu a'lam. Dan terakhir mungkin untuk penerima zakat fitrah, pendapat yang lebih kuat adalah hanya fakir dan miskin. Ada yang mengatakan seperti zakat mal, yaitu 8 asnaf. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat, tidak. Untuk zakat fitrah hanya fakir miskin. Dengan dua alasan. Pertama, dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita sebut, Nabi disebutkan dalam riwayat itu bahwa hikmah zakat fitrah tuhratan lisaim minal lawi warrafat wa tu'matan lil masakin, sebagai pembersih bagi orang yang puasa, tadi kita sebutkan. Kemudian sebagai pemberian makan bagi masakin, orang-orang miskin. Nabi hanya menyebut ini, sehingga tidak diberikan kepada yang lain. Ini alasan pertama. Alasan kedua, secara praktek ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, maknanya bahwa di prakteknya Nabi di zaman itu tidak ada penyaluran zakat fitrah kepada yang lain, hanya kepada golongan ini saja. Dari sinilah kemudian dikuatkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, untuk zakat fitrah penerimanya adalah khusus fakir dan miskin. Allahu a'lam bissawab. Sementara ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.